siga sa buhay di heba at tarayu. Ade, I love you, abang love you too. Nyo ade takonjit, abang sambot, abang pihirela. Jata jahai de, nyeng sama-sama. Nyo na ade timte abang na. Kaduhan tenang hai de, eh pihan tengut. Punya ke cinta mata tepet-pet lut. Abang nyo manis rame de gadis tegila-gila. Abang tulak saja sebab mahana cinta. Abang tulak hai de demi dinda. Gakungan lidah nyokon tak mata. Muhabbat he sanam nehi nehi aja. Adik cinta ke abang, abang pih sama. Ba abang hana masalah, adik pegang paling muka. Tanya saling balik arah ucap cinta. Siga sapu hai dek hebat tarayu. Ade I love you, abang love you too. Nyo ade tak kojit, abang sambut, abang pihirela. Jata jahai dek, nyeng sama-sama. Nyo na ade tinte abang na. Kaduhan tenang hai dek, eh pihan tengut. Punya ke cinta mata tepet-pet lut. Abang nyo manis rame dek gadis tegila-gila. Abang tulak saja sebab mahana cinta. Abang tulak hai dek demi dinda. Adik malay abang pegah. Gakungan lidah nyokon tak mata. Muhabbat he sanam nehi nehi aja. Adik cinta ke abang, abang pih sama. Ba abang hana masalah, adik pegang paling muka. Tanya saling balik arah ucap cinta. Siga sapu hai dek hebat tarayu. Ade I love you, abang love you too. Nyo ade tak kojit, abang sambut, abang pihirela. Jata jahai dek, nyeng sama-sama. Nyo na ade tinte abang na.